Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seperti biasanya kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam membaca kitab Adab Thalibul Ilmi dari kitab Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Telah berlalu pembahasan yang keenam, yaitu da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita masuk membahas perkara yang ketujuh, yaitu perkara al-hikmah, yaitu seseorang penuntut ilmu harus memiliki sifat hikmah. Di mana sifat hikmah disebutkan oleh beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayun zilahu manzilatah, yaitu seseorang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Kemudian telah kita baca pula tentang maratib ad-da'wah, tingkatan-tingkatan berdakwah. Naam, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin yang membawakan firman Allah taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dari sini diambil istinbat bahwa maratib ad-da'wah ada tiga. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah, dan yang ketiga dengan al-jidal billati hiya ahsan. Dan yang keempat, na'am, dengan ya kekerasan jika itu dibutuhkan dari orang-orang yang berbuat zalim. Naam, barakallahu fikum. Ini tingkatan berdakwah. Dan juga disebutkan kisah naam tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hikmah kepada seorang Arab Badui yang tak kala kencing di salah satu pojok dari ya atau di salah satu sudut dari sudut-sudut masjid. Naam, tetapi beliau naam mengatakan dengan hikmah, inna hadhil masajid la tasluhu syai min hadal bol wal qadar, inna ma hiya li dzikrillah azza wajal wassalah wa qiraatil quran. Ya, sungguhnya masjid-masjid tidak pantas sesuatu itu naam dari kotoran-kotoran atau kencing masuk ke dalamnya, karena masjid itu untuk naam berzikir kepada Allah, salat, membaca Al-Quran. Ini memberikan ta'lim kepada orang Arab Badui. Memberi pengajaran kepada Arab Badui bahwa masjid kegunaannya seperti itu. Sehingga dengan cara metode lemah lembut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui na'am menerima dengan lapang dada. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian akan kita baca kisah yang berikutnya. Qala wa qissatun ukhra, dan kisah yang lain, an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, kisah yang lain dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Qala, dia berkata, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id'atasa rajulun minal qawmi faqultu yarhamukallah faramanil qawmu biabsarihim faqultu wafkul amyah ma sya'nukum tanduruna ilayya faja'alu yadribuna biaydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Naam. Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami mengatakan, tatkala aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang bersin. Naam. Orang yang bersin atau sah bersin. Naam. Ya, yang bersin itu mengatakan alhamdulillah. Naam, yang bersin mengatakan alhamdulillah. Naam. Fakultu, maka Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami mendengar ucapan orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, dia menjawab, ya, melakukan tasmid yarhamukallah. Ya, mengucapkan yarhamukallah, menjawab orang yang bersin tak kala membaca alhamdulillah. Naam. Dan beliau menjawab ini yarhamukallah ini di dalam salat. Naam. Faramanil qaum bi absarim, maka manusia yaitu para jamaah tersebut yang berada di sekitar naam Muawiyah bin al-Hakam meliriknya. Memandangi naam Muawiyah bin al-Hakam. Ya, dia mengatakan yarhamukallah. Naam. Fakultu waskul amya ma sya'nukum, apa urusan kalian ini, ya, tanduruna ilayya, kalian melihat saya, malah lebih lagi dia ngomongnya, ya, tidak cukup dengan yarhamukallah, malah dia mengucapkan, ya, ma sya'nukum tanduruna ilayya, lebih banyak ucapannya. Naam. Ya, tayyib. Faja'alu yadribuna biaidihim, kemudian, ya, orang atau para jamaah orang yang berada di sekitar Muawiyah bin al-Hakam menepuk naam pahanya dengan tangan-tangan mereka untuk menunjukkan, memberikan isyarat kepada Muawiyah agar diam. Naam. Lakin sakattu, kemudian aku mengetahui isyarat tersebut, kemudian aku diam. Naam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa bi abi wa ummi ma raaitu mualliman ba'dahu ahsanu ta'liman minhu, maka demi bapakku dan ibuku sebagai tebusan, ma ra'aitu, tidaklah aku pernah melihat seorang muallim, seorang pengajar, setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik pengajarannya. Naam. Ya, melihat Rasulullah yang memberikan contoh dengan pengajaran yang sangat baik. Ini pujian dari Muawiyah ibn al-Hakam. Wallahi, demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani, demi Allah, tidaklah dia pernah mementakku, dan tidaklah beliau pernah memukulku, dan tidaklah pernah beliau itu mencelaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhihi as-salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidaklah pantas di dalam salat ada ucapan manusia. Nah, di sini terdapat kandungan fikih di mana ucapan yarhamukallah termasuk perkara yang tidak dibolehkan di dalam sholat. Adapun ucapan seseorang yang bersin di dalam sholat mengucapkan alhamdulillah, maka dibolehkan. Dan ini tidak dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seorang yang sholat kemudian bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hal ini tidak dinafikan oleh Rasulullah. Yang dinafikan adalah tak kala orang yang menjawabnya, yarhamukallah. Maka di dalam sholat tidak boleh menjawab yarhamukallah tak kala ada seorang yang mengucapkan di dalam sholatnya alhamdulillah ketika bersin. Naam. Dan perlu diketahui bahwa di saat itu Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami minal hudasa, termasuk dari orang-orang yang baru masuk Islam. Naam. Sehingga perkara-perkara tersebut tidak diketahui oleh beliau rahimah radhiyallahu anhu. Naam. Dan yang ditunjukkan oleh dalil akan bolehnya naam seseorang bersin di dalam sholat kemudian mengatakan alhamdulillah, hadis dari Rifa'ah Ibn Rafi' radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sahabat Rifa'ah Ibn Rafi' mengatakan, "Shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atastu faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda." Naam. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rifa'ah Ibn Rafi'. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atastu, maka aku bersin. Fa'kultu, maka tak kala bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naam. Segala puji bagi Allah. Pujian yang banyak, yang baik lagi berkah. Naam, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang diridai dan dicintai oleh Allah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa faqala manil mutakallimu fis shalah. Kemudian tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, kemudian dia keluar dan naam menanyakan manil mutakallim, siapa yang berbicara fi shalah di dalam salat tadi. Falam yatakallam ahadun, maka di saat itu pertanyaan yang dilontarkan Nabi tidak ada yang menjawab. Naam. Kemudian ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali, manil mutakallim fi shalah, siapa yang berbicara di dalam salat. Kemudian sampai 3 kali, manil mutakallim fi shalah, siapa yang berbicara di dalam sholat? Naam. Kemudian berkata Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kaifa qulta, apa yang tadi engkau katakan di dalam sholat? Qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini ucapan beliau. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Walladzi nafsi biyadih laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'udu biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh ada sekitar 30 lebih malaikat yang mengerumuni na'am beliau, yaitu Rifa'ah, tak kala mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, berebut untuk membawa ucapan tersebut ke atas. Naam, ini menunjukkan dalil akan bolehnya seseorang naam tak kala bersin di dalam sholat mengatakan alhamdulillah. Namun perlu diperhatikan mengucapkannya enggak perlu keras. Naam, alhamdulillah cukup ya, yang dengar dia saja. Agar orang yang enggak tahu tentang hukum ini tidak menjawabnya. Naam. Barakallahu fikum. Wa min huna, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala. Wa min huna najidu anna da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmati kama amara Allah azza wa jalla. Dan dari sini kita mendapatkan bahwa dakwah kepada Allah wajib na'am untuk bersikap hikmah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Naam. Kemudian contoh yang lain tentang seseorang atau tentang contoh Rasul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau dengan hikmah. Dan dakwah hikmah, hukum asal berdakwah itu lemah lembut, tetapi seorang yang memiliki al-hikmah mengetahui kapan dia bersikap lemah lembut, kapan dia bersikap keras. Barakallahu fikum. Naam. Ini diantaranya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misalun akhar, dan contoh yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadi khatimu dhahabin wa khatimu dhahab haramun ala rijal. Contoh yang lain bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang, yaitu sahabat, wa fi yadihi khatimu dhahab, melihat di tangan pada sahabat tersebut ada cincin yang terbuat dari emas. Dan cincin yang terbuat dari emas itu haram bagi laki-laki. Fanaza'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa rama bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin tersebut dari sahabatnya, dari tangan sahabatnya. Laki-laki yang memakai cincin tersebut dari tangannya, faramahu, dan melemparkannya. Naam. Dhaif. Waqala, dan beliau bersabda, ya'madu ahadukum ila jamrah min narin fayadha'uha fi yadihi. Seseorang di antara kalian sengaja bermain dengan bara api dari neraka yang dia letakkan bara api tersebut di tangannya. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi seseorang yang memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Falamman sarafan nabiyyu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam. Walamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qila lirrajul, maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, dikatakan kepada seorang, yaitu ya orang yang tadi cincinnya diambil oleh Rasulullah yang dibuang, maka dikatakan kepada orang tersebut, khudh khatamaka intafi' bih, ambil cincinmu, manfaatkan cincin tersebut. Ya, bisa jadi dikasihkan istrinya atau dijual, dimanfaatkan untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini dikatakan kepada orang tersebut. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan yang tadi dibuang cincinnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la akhudhu khatiman atau la akhudhu khataman iqtarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uslubu tawjihi huna ashaddu. Dan metode untuk memberikan arahan kepada seseorang yang dilakukan oleh Rasulullah lebih keras daripada yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya ya kepada Arab Badui, kepada Muawiyah bin al-Hakam dengan lemah lembut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui naam orang yang diajak bicara. Naam. Kapan orang tersebut naam perlu mendapatkan sifat lemah lembut, kapan seorang tersebut perlu mendapatkan sifat keras. Barakallahu fikum. Ini contoh Rasulullah. Sehingga tidak lemah lembut terus. Ya. Ada saatnya ya dibutuhkan untuk bersikap keras. Bersikap keras. Ini orang yang memiliki sifat al-hakim. Memiliki sifat hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Li'anna likulli maqam maqal. Karena setiap kondisi tempat itu ada ucapan tersendiri. Ada cara yang ditempuh sendiri. Sehingga tidak disamakan. 6. Taib. Wa hadza yanbai likulli man yad'u ila Allah ay yunzila atau ay yunzila al-umura manazilaha. Dan demikianlah yang sepantasnya bagi seseorang talibul ilmi, penuntut ilmu yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan lihat orang baru belum kenal tentang sunnah, naam melihat dia melakukan khilafu sunnah langsung diharde. Haram ya akhi. Lah, ini berarti tidak memiliki hikmah. Naam, karena dia tidak mengetahui ya perkara tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Wa alla yaj'alan nas wa alla yaj'alan nas ala haddin sawa, dan janganlah menjadikan ya manusia posisinya itu sama semuanya. Jangan. Ya, tak kala mengajak bicara. Lah, kepada orang yang belum mengetahui sunnah, diajak dengan lemah lembut. Bagaimana dia bisa menerima dakwah dengan baik. Ya, jangan langsung ya diselisihi dengan penyelisihan yang keras. Naam, ini perlu. Ya, naam. Ini perlu untuk diketahui bagi kita semuanya, thullabul ilmi. Ya, kadang kita menemukan ikhwah-ikhwah yang baru ya, masih mau baru taklim memakai hisbal misalkan celana yang di bawah mata kaki. Naam. Maka cara mengajak dia diusahakan dengan cara yang paling baik. Ya, karena dia hukum asalnya dia tidak tahu, bisa jadi. Naam. Barakallahu fikum. Wal maqsudu husulul manfaah. Yang dimaksudkan tercapainya manfaat. Ya. Tercapainya manfaat kepada orang yang diajak bicara. Naam. Wa idza ta'ammalna ma 'alaika katsirun minad du'a al-yawma wajadna anna ba'dahum ta'khudhu al-ghiratu hatta yunaffira an-nasa min da'watihi. Dan jika kita amati, naam, kebanyakan dari duat-duat para dai-dai sekarang, wajadna, kita akan mendapatkan bahwa sebagian mereka itu memiliki kecemburuan di dalam dakwah. Jelas ya, kita harus memiliki kecemburuan. Naam, di dalam agama, seseorang melecehkan agama, kita harus cemburu. Agama itu diinjak-injak. Agama itu di naam olok-olok, kita harus cemburu. Naam. Tetapi tak kala orang memiliki hikmah, di dalam melihat kondisi seperti itu akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata beliau disinggung, hatta yunaffiran nas min da'wati. Ya, kecemburuan terhadap agama, dia melihat suatu agama dilecehkan dan yang lain sebagainya, sehingga dia membuat lari manusia dari dakwahnya. Dia melakukan suatu yang naam dengan keras dakwahnya. Naam, kepada orang-orang yang sebenarnya tidak perlu untuk disikapi dengan keras dulu. Barakallahu fikum. Sehingga manusia itu lari. Nah, law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman la wajadtahu yashhur bihi bi quwwatin wa bi shiddatin. Maka seandainya dirinya melihat seorang yang melakukan sesuatu yang haram, maka engkau akan mendapati seseorang tersebut yang melihat ya saudaranya atau orang lain melakukan keharaman, maka dia melakukan suatu ya arahan dengan keras. Naam. Dengan mengatakan ma takhafullah, ya dengan mengatakan dengan keras, tidakkah engkau takut kepada Allah? Naam. Wa ma takhsyallah, dan tidakkah engkau takut kepada Allah? Atau yang wa ma asbah dzalik, atau yang semisal dari hal itu. Ya. Thayyib. Hatta yunaffiru minhu, sampai orang tersebut lari darinya. Ya. Harusnya dilemah lembut. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Arab Badui kencing. Ini perbuatan yang mubah atau haram atau halal? Itu jelas orang akan mengatakan itu haram kencing di masjid. Barakallahu fikum. Apakah Rasulullah menghardik orang tersebut? Tidak. Tapi dengan mengatakan lemah lembut. Tidak. Ya, tidak. La takhafullah. Tidak mengatakan seperti itu. Jangan, tidak akan kau takut kepada Allah. Enggak, Rasulullah tidak mengatakan kepada orang ini seperti itu. Karena dia mengetahui kondisi orang yang diajak bicara. Naam. Thayyib. Wa hadza laisa bi thayyib, dan ini tidaklah bagus. Cara seperti ini. Ya, langsung ya melihat suatu kemungkaran ya, tidak mempertimbangkan suatu kondisi, keadaan, waktu, dia langsung dengan kekerasan. Naam, wa hadza laisa bi thayyib, dan ini tidaklah perkara yang baik. Li anna hadza yuqabalu bidditi, maka naam hasilnya bisa didapatkan sebaliknya. Yang harusnya orang itu ya mengikuti sunnah, malah orang yang nomor satu membenci sunnah. Hasilnya akan menjadi seperti itu. Barakallahu fikum. Wa qad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lima nukila an Syafi'i ma yarahu fi ahli al-kalam. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dari apa yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i, apa yang Imam Syafi'i berpendapat tentang orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Naam. Hina maqala, di mana beliau yaitu Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jaridi wa ni'ali wa yutafu bihim fil asyair. Wa yuqalu hadza jazaa'un man taraka al-kitaba wa sunnah. Hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Naam. Kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah, menurutku, hukumku, menurut pendapatku terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, hendaklah orang-orang tersebut yudrobu, dipukul dengan pelepah kurma, wani'al dengan sandal, dan diarak di kampung-kampung dengan dikatakan ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menerima ilmu filsafat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Naam. Orang yang belajar ilmu filsafat, pendapat Imam Syafi'i untuk diarak, ya, dipukul pakai pelepah kurma. Naam, dan dengan sandal. Kemudian qala Syekhul Islam, innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqqina lima qalahu Syafi'i min wajhin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya seseorang jika melihat akan keadaan orang-orang tadi yang di arak ke kampung-kampung, ya, dan dipukul dengan pelepah kurma dan sandal, naam, wajadahu mustahikin, maka dia akan mendapatkan orang tersebut sebenarnya pantas, layak untuk mereka itu mendapatkan perlakuan seperti itu. Naam, dari satu sisi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Naam, walakinnau, akan tapi jika dilihat dari sisi yang lain, idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawallat alaihim wasyaitan qad istawadha alaihim fa innahu yaruku lahum wa yarhamuhum wa yahmadullah an afahu mimma btalahum bih. Naam, akan tetapi jika kita melihat dari sisi yang lain tentang keadaan mereka, dari kacamata yang lain, kacamata tentang keadaan orang tersebut, ya, dia itu dalam keadaan bingung. Orang tersebut, orang yang belajar ilmu filsafat, orang yang bingung dan dikuasai oleh syaitan dan ditipu daya oleh syaitan, maka sungguhnya ya ruku alaihim, seorang akan merasa kasihan kepada orang ini dan memuji kepada Allah bahwa dirinya diselamatkan dari mendapatkan perlakuan seperti orang ini. Naam. Beliau mengatakan utu zakaan wa ma utu zakaan. Ya, orang-orang ini, orang-orang ahlul filsafat ini, mereka diberikan kecerdasan. Ya, banyak orang-orang yang memiliki gelar-gelar doktor, profesor. Naam. Ya, mereka diberikan kecerdasan. Di mana enggak cerdas, ya? Sudah tingkatannya profesor. Naam. Ya, tingkatan profesor itu tingkatan yang sudah hebat. Ya, orang enggak mungkin kalau enggak cerdas ini mendapat gelar profesor. Naam. Tetapi cerdas saja. Naam. Wala utu zakaan, tetapi tidak diberikan kebersihan hati. Ya, dia mengikuti timbangannya dengan hawa nafsu kecerdasannya, tapi tidak memiliki kebersihan hati. Utu fuhuman wa ma utu uluman. Dia diberikan pemahaman, analisa-analisa yang tepat. Naam. Tetapi tidak diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Naam, dari ilmu-ilmu syar'i. Naam. Au utu sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wal absarum wal af'idatuhum min syai'. Naam. Dan mereka diberikan, atau bahkan mereka diberikan sam'an, pendengaran, wa absaran, dan penglihatan, wa af'idatan, dan hati, maka tidaklah berguna sama sekali pendengaran mereka, penglihatan mereka, hati mereka. Naam. Tidak bermanfaat. Naam. Hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi ainaini. Maka sepantasnya bagi kita, wahai thullabul ilmi, para penuntut ilmu, wahai ikhwah semuanya, untuk kita memperhatikan kepada orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan dengan dua kacamata. Ya, ainu syar'i, dilihat dari syariat, yaitu pelanggaran yang dia lakukan. Naam. Wa ainul qadar, yaitu dilihat dari keadaan orang tersebut, keinginan dia memilih melakukan kemaksiatan. ainu syar'i, dilihat ditinjau dari syariat, la ta'khudna fillah law matalaim kama qala Allah taala aniz zaniyah waz zani. Dan janganlah na'am engkau takut untuk memberikan hukuman ya karena hukum Allah ya dengan celaan manusia. Takut karena dicela oleh manusia. Nah, orang-orang yang mencelanya sebagaimana Allah taala berfirman di berkaitan dengan orang yang laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah." Maka deralah mereka, cambuklah mereka. Naam, cambuklah. Naam. Naam. Kedua orang tersebut, yaitu orang yang melakukan zina, sebanyak 100 naam cambukan. Dan jangan ya rasa belas kasihanmu kepada kedua orang ini menjadikan engkau tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini ditinjau dari sisi syar'i. Kita melakukan suatu sesuai dengan syariat, jangan takut karena celaan manusia. Yang kedua, wa nanduru ilaihim bi ainil qadar. Fa narhamuhum wa naruku lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqraba ila husul maqsud wa zawalil makruh. Kita melihat kepada mereka dari kacamata tentang keadaan orang tersebut memilih melakukan kemaksiatan. Maka kita merahmati mereka. Kasih sayang, kasihan sama mereka. Naam. Dan kita bermuamalah kepada mereka jika dipandang perlu. Ya, dekati mereka jika perlu. Ya, agar ya, naam kita nasihati aqrab ila husul maksud. Tercapai maksud. Ya, tersampaikan dakwah kepada pelaku kemaksiatan tersebut. Wa zawalil makruh. Dan hilang dari apa yang kita tidak sukai, yaitu kemaksiatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jika dipandang, perlu dekati orang yang melakukan kemaksiatan untuk didakwahi. Dan supaya hilang darinya, atau suatu hilang, supaya hilang dari suatu yang tidak disukai, yaitu kemaksiatan. Wa hadza min athari talibil ilmi bi khilafil jahil alladhi indahu ghirah lakin laisa indahu ilmun. Fatalibul ilmi da'ya ila Allah yajibu an yasta'mil al-hikmah. Maka ini pengaruh dari seorang yang menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang mana mereka hanya memiliki semangat, memiliki kecemburuan di dalam agama saja. Lakin akan tetapi tidak memiliki ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, dia menyeru kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah, wajib untuk bersikap hikmah. Sampai di sini, alhamdulillah selesai pembahasan kita pada permasalahan yang ketujuh. Naqtaifi hadzal qadar, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.